Alhamdulillah dan kathiran minal mu'alakan fi kawalim rambunan Allah Asyadallah ilaih Allah wa abduh ala syarikalah Asyadallah Muhammadan abduh rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa alhamdulillah wa alhamdulillah wa alhamdulillah. Ayat yang pertama dalam bab man haqqaqat tauhid dakhala jannata bighairi hisab, siapa yang mewujudkan tauhid maka akan masuk surga tanpa hisab. Ayat yang menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam abul anbiya, Allah berfirman inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umihi, bahwa Ibrahim adalah seorang panutan, hanifan, lurus kepada Allah, qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah, hanifan, lurus, jauh dari kesyirikan, ulam yakum minal musyrikin, dan bukan termasuk dari orang-orang musyrik, syakiran li'anumihi, dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Ada empat sifat, ya, atau lima sifat yang Allah sebutkan untuk Ibrahim alaihissalam. Yang mengisyaratkan bahwa perwujudan tauhid, mewujudkan makna yang sesungguhnya dari tauhid adalah orang yang memiliki sifat atau empat sifat tersebut. Ya, ketika kita mengetahui dari penjelasan para ulama makna dari sifat tersebut, yang pertama sebagai umat yaitu panutan, pengajar kebaikan, ya, yang tidak lain ini karena kesempurnaan sabar, ya, da'wal yakin, kesempurnaan kesabaran dan keimanan. Kemudian yang kedua selalu taat kepada Allah, istiqomah. Yang ketiga jauh dari kesyirikan. Yang keempat bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah, ya, ini adalah perwujudan tauhid sebagaimana kita telah membacanya dalam bab sebelumnya tentang syarat-syarat kalimat tauhid. Kemudian sebagai pelengkap faedah dinukilkan di sini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah dari Sa'adah halaman yang ke-147. Ya. Dalam bab fadlul ilm, ya, bab fadlul ilm, atau beliau menjelaskan hal ini di antara keutamaan ilmu. Innallaha asna 'ala Ibrahim khalilihi biqaulihi inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umihi. Allah memuji Ibrahim kekasihnya dalam ayat ini. Fahadihi arba'atu anwa' minas sana. Ini mengandung empat pujian. Ya. Iftatahallah, iftataha. Iftataha bi annahu ummah. Allah menyebutkan yang pertama pujian untuk Ibrahim bahwa beliau adalah ummah. Wa huwal qudwah allazi yu'tamu bih. Maksud ummah adalah panutan yang diikuti. Qala Ibnu Mas'ud, al-ummah al-muallim lil khair. Ibnu Mas'ud menafsirkan ummah adalah pengajar kebaikan. Ya, beliau sebagai ulama sahabat termasuk ahli tafsir. Dari kalangan sahabat menafsirkan ummah adalah pengajar, pendidik kebaikan. Wa huwa fu'lah, wa hiya fu'lah. Dari wazan fu'lah, ummah dari wazan fu'lah bi dhamil fa minal ihtimam kal qudwah. Ya. Dengan ditomahkan huruf fa, fa'lah, ya, bermakna ihtimam yang diikuti seperti al-qudwah, ya, kal-qudwah, seperti qudwah fa'lah. Wa huwa alladhi yuqtada bihi, al-qudwah yang diteladani. Wal farqu bainal ummah wal imam min wajhain, perbedaan antara ummah dan imam dari dua sisi. Ahadihima, yang pertama, anal imam kullu ma yu'tamu bih, imam itu seluruh yang diikat, yang seluruh yang diikuti. Sawan kana bi qasdihi wa syu'urihi aw la, baik sawan kana bi qasdihi, atas keinginannya, ya, dia merasa atau tidak. Wa minhu sumiya tariq imaman, yang diikuti, ya. Oleh sebab itu jalan kadang disebut sebagai imam, yang ditempuh, yang dilalui. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya, dalam ayat berikut ini, wa in kana ashabul aikati ladzalimin fantaqamna minhum wa annahuma la bi imamin mubin, dalam Al-Hijr, ya. Dan ashabul aikah, penduduk Al-Aikah, adalah orang-orang yang zalim, yaitu kaum Syu'aib di penduduk Madian. Fantaqamna minhum, kami hukum mereka. Wa nahuma, dan keduanya, yaitu kaum Lut dan ashabul Aikah, la bi imami mubin, keduanya satu jalan yang jelas, berada di satu jalan yang jelas. Ya, imam syahidnya di sini, ya, untuk menyebutkan pula jalan, ya, ay bi tariqin wadhih, yaitu dalam satu jalan yang jelas. La yakhfa 'ala salik, tidak tersembunyi bagi yang menyusurinya. Ya. Jadi ini perbedaan pertama, bahwa al-imam itu yang diikuti, ya, baik sadar atau tidak, ya, atau yang ditempuh. Makanya dari sini kadang jalan disebut juga dengan imam. Dalam bahasa Arab, jalan, tariq, kadang dinamakan dengan imam, ya. Sementara ummah tidak. Walaisa ma tariq ummatan, dan tariq tidak pernah disebut dengan ummah. Ini perbedaan yang pertama. Wasani, yang kedua, ay al ummah fihi ziyadatu maknan, dalam ummah di sana ada tambahan makna. Bahwa ladzi jama'a sifatil kamal fil ilm wal amal, yaitu orang yang disebut digelari dengan ummah, yaitu dia yang mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan dari ilmu dan amal. Wahwa ladzi baqiya fiha fardan wahdah, dialah yang baqiya fiha, tetap ada di sana, atau dalam satu kelompok masyarakat, fardan wahdah, seorang diri, ya, karena dia satu-satunya yang mengumpulkan al-ilmu dan amal, sehingga dia seorang diri disebut ummah. Ya. Wa huwal jami' li khisalin tafaraqat fi ghairihi, dan dia sendiri itu yang mengumpulkan sifat-sifat yang sifat itu ada pada orang-orang yang lain. Tafaraqat fi ghairihi, fulan pintar, fulan lagi, ya, kuat beramal, ya, kuat beribadah. Nah, sifat-sifat yang menyebar pada orang ini dikumpulkan pada dirinya. Dialah ummah. Ya. Faka'anahu bayana ghairahu bistima'iha fih, sehingga dia teristimewa. Bayana, berbeda dengan selainnya, ya, bistima'iha fih, karena sifat-sifat mulia yang terkumpul padanya, tidak dimiliki orang lain. Ya. Wa tafarruqiha, dan dia menyendiri dengan sifat itu. Ya, au adamiha fi ghairihi, atau karena memang sifat itu tidak ada pada selainnya. Ya, ini tambahan makna pada ummah. yaitu dia saja yang memiliki sifat-sifat yang mulia, mengumpulkan antara ilmu dan amal, tidak dimiliki oleh orang-orang selain dia. Ya, walafdul ummah yush'ir bihadal makna, dan lafaz ummah itu mengesankan makna ini. Ya. Lima fihi minal mim al-mudha'afah adalah al-dham bimakhrajiha wa takririha. Sekarang pembahasan dari sisi akar kata, asal dari kata ummah itu, pembentukannya dari huruf al-hamzah, al-mim, al-mim dan ta. Ya. Biasa dalam bahasa Arab susunan huruf ini menunjukkan suatu makna. Kesamaan kata karena hurufnya yang sama ada memiliki kesamaan makna. Seperti al-jim, nun, nun, jin, suatu yang tidak tersembunyi. Ada qadar mustarak, makna yang disepakati. Ya, keserupaan makna antara kata yang memiliki susunan huruf al-jim, nun, nun, suatu yang tersembunyi. Janin, tidak terkelihatan. Al-jannah, ya, perkara gaib. Ya. Nah, demikianlah bahasa Arab. Nah, sekarang akan dibahas dari sisi itu. Lima fihi minal mim al-mudha'afah adalah halad-dham bimakhrajiha wa takririha. Ditunjukkan pula tambahan makna itu, kesan dari makna yang ditangkap dari lafaz itu, ya, yaitu ilmu dan amal yang terkumpul pada seorang. Huruf mim yang mudha'afah, yang didhamahkan, mim double, yang menunjukkan al-dham. Mim double itu menunjukkan apa? Perkumpulan. Bimakhrajiha wa tikrariha, ya, secara makhrajnya dan pengulangan kata atau huruf dham, afan, pengulangan huruf mim itu menunjukkan terkumpul. Wa kadzalika dhammu awalihi, demikian pula dengan didhamahkannya awalnya, hamzahnya itu ummah, ya. Fa'inal dhammah minal wawi wa makhrajuha fayudhammu 'inda nutqi biha. Karena dhammah itu berasal dari huruf wawu, makhrajnya juga dari wawu, huruf al-wawu, ya. Fayudhammu 'inda nutqi biha, maka didhammahkan ketika mengucapkannya ummah. Nah, itu semua dari asal kata itu ada makna adzam, perkumpulan, ya, atau yang semakna. Wa ta bi ta adalah halal wahdah. Kemudian yang terakhir huruf ta yang menunjukkan satu, ya. Jadi ta kalau misalnya disebutkan dalam masdar itu menunjukkan satu, dzarbatan, satu pukulan, ya. Misalnya kal ghurfah wal luqmah, nah ini menunjukkan satu, satu kamar, satu suapan. Wa minhum hadits, di antaranya juga hadits inna Zaid bin Amr ibn Nufail yub'atsu yaumil qiyamati ummatan wahdah. Sungguhnya Zaid bin Amr bin Nufail, yaitu ayah dari Sa'id bin Zaid, ya, beliau sejak dahulu ini risih dengan peribadahan berhala. Dia mencari agama yang benar. Namun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat. Ya, beliau tidak mau beribadah dengan berhala. Nah, kondisi ini disampaikan oleh Sa'id bin Zaid kepada Rasulullah tentang ayahnya ini. Ya. Sejak dulu risih, tidak mau beribadah dengan berhala dan ingin mencari agama yang benar. Kemudian Rasulullah memuji, "Inna Zaid Ibn Amr Ibn Nufail yub'atsu yaumil qiyamati ummatan wahdah." Besok pada hari kiamat akan dibangkitkan tersendiri, memisah. Syahidnya adalah wahdah, satu. Ummatan tak menunjukkan satu, ditekankan lagi wahdah, seorang diri. Fadham wal istima' lazimun limanul ummah, sehingga dham, perkumpulan dan persatuan, al istima' lazimun limanul ummah, itu mengiringi makna ummah. Ya. Wa minhu sumiyat al-ummah allati hiya ahadul umam. Ya, demikian pula dinamakan ummah sekelompok orang yang itu bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya dari kata plural umam. Li'annahum annas al-mustami'un 'ala dinin wahid aw fi 'asrin wahid. Karena ummah ini sekelompok orang yang sepakat dalam satu agama atau satu masa. Ya. Nah, artinya ummah itu menunjukkan sekelompok, kumpulan. Nah, ketika ummah disebutkan kepada satu orang, maka menunjukkan apa? Sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada orang tersebut. Ya, jadi kita kaitkan dengan ayat, kita kembalikan inna Ibrahim kana ummatan. Karena apa? Terkumpul padanya sifat-sifat kesempurnaan. Yang sifat-sifat ini menyebar pada orang-orang fulan, ya pemberani fulan, pintar fulan, dermawan fulan, kuat beramal soleh dan seterusnya terkumpul pada satu orang, Ibrahim alaihissalam. Ya, dan secara khusus difujikan di sini sifat yaitu berilmu dan beramal. Nah, ini ummah. Ya. Jadi perbedaan antara imam dan ummah dari sisi itu. Wasani qauluhu, kemudian sekarang pujian yang kedua kata Ibnu Qayyim. Qanitan qala Ibnu Mas'ud al-qanit al-muti'. Qanit adalah yang taat. Wal qunut yufassaru bi asya kulliha tarji' ila dawamit ta'ah. Qunut itu banyak sekali tafsirnya. Ya, belasan. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari belasan makna qunut. Semuanya kembali kepada dawamu ta'ah, terus dalam ketaatan, istiqomah. Ya. Asalis qalu hanifan. Ya. Pujian Allah yang ketiga untuk Ibrahim hanifan wal hanif al-muqbil 'ala Allah. Ya. Bersegera menghadap kepada Allah. Wa yalzam min hadzal makna mailuhu amma siwa. Sehingga konsekuensi dari makna ini dia condong dari selainnya, menjauh dari selain Allah SWT, fokus ya menghadap kepada Allah. Fal mail lazimun lazama makna hanif. Fal mail maka condong itu selalu menyertai makna hanif. Ya, condong dari selainnya hanya mengarah kepada satu yaitu Allah SWT. La anahu mawdu'uhu lughatan. La anahu mawdu'uhu lughatan. Ya Allah alam. Ya. Kurang jelas maknanya bagi ana ini. La annahu mawdu'uhu lughatan. Atau tidak dimaksudkan maknanya secara bahasa. Jadi karena hanif itu kan condong. Sementara maksud ayat ini adalah condong menjauh dari kesyirikan dan sepenuhnya menghadap kepada Allah, berserah diri kepada-Nya. Mungkin seperti itu, Allah alam. Ya, yang jelas beliau disifati di sini jauh dari kesyirikan sebagaimana ditegaskan sebelumnya wa ma kana minal musyrikin, dan beliau sekali-kali bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Karena apa? Kesempurnaan ikhlas. Ya, kesempurnaan kejujuran dan jauhnya dari segala bentuk kesyirikan dan pendukungnya, yakni pelaku kesyirikan. Ya, yang itu dibedakan oleh mu'alif sifat keempat yang dibedakan. Sementara Ibnu Qayyim menjadikan satu sifat. Kemudian sifat yang keempat adalah ayat selanjutnya. Ya, ar-rabi' qalu syakiran li'an'umihi. Makanya tadi kita katakan Allah menyebutkan dengan empat sifat atau lima. Ya. Ibnu Qayyim menyebutkan empat pula tapi lain. yaitu syakiran li'an umihi. Wa syukru lin ni'am mabniun ala thalathati arkan. Dan syukur nikmat itu terbangun atas tiga rukun. Al-iqrar bi'nikmah, ya, mengakui nikmat tersebut, ya, dengan hati. Ya. Wa idhafatuha ilal mun'im biha, dan menyandarkan nikmat tersebut kepada yang memberikan nikmat. Ya, yakin bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak disandarkan kepada bintang, tidak disandarkan kepada sebab-sebab, ya, manusia yang menjadi sebab datangnya nikmat tersebut. Ya. Wa sarfuha fi mardhatih, dan mengalokasikan nikmat tersebut, menggunakannya pada keridhaan Allah. Wal amal fiha bima yajib, dan mengamalkan apa yang wajib baginya. Kalau nikmat itu berupa harta, dia keluarkan sedekahnya, sedekah wajib dan seterusnya. Kalau itu, ya, berupa kesehatan, manfaatkan pada ketaatan dan mana yang lain. Falyakunu al-'abdu syakiran illa bi hadhihi tsalatsa. Ya. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam Al-Kalam Mufid menyebutkan tiga pula, ya, yaitu dengan tangan wa tahaddats bi ni'matillah, menyebutkan, memuji Allah dengan lisan. Ya, karena Allah mengatakan fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, dengan nikmat Rabb-mu maka ceritakan. Memuji Allah dengan lisan alhamdulillah juga menceritakan nikmat tersebut dalam rangka syukur kepada orang lain, bukan dalam rangka membanggakan diri atau sombong. Ya, atau merendahkan orang lain. Fala yakunul 'abdu syakiran illa bi hadhihi tsalatsa. Seorang hamba tidak dikatakan bersyukur kecuali dengan tiga rukun ini. Yang namanya rukun harus terpenuhi, hilang salah satunya tidak disebut sebagai orang yang bersyukur. Hanya lisannya saja atau hanya dengan hatinya saja bersyukur, tapi lisan dan perbuatannya tidak menunjukkan orang yang bersyukur, ya, maka bukan termasuk orang yang bersyukur. Ya. Makanya Allah mengatakan ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Tentang orang kafir Allah mengatakan ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengakui nikmat Allah, yakin dalam hatinya Allah mencipta langit dan bumi dan seterusnya, ya, yang memberikan manfaat mudarat. Tsumma yunkirunaha, kemudian mengingkari dengan apa? Dengan perbuatan. Ya, karena ternyata ibadah yang mereka berikan untuk selain Allah. Ya, yakin dalam hatinya bahwa nikmat itu datang dari Allah, tapi peribadahan diberikan kepada selain Allah. Ya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka orang-orang yang kafir. Sehingga hanya dengan hati tidak cukup. Ya. Dengan lisan tidak cukup, hati dan lisan tidak cukup. Harus disertai dengan perbuatan, digunakan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat. Ya, syukur itu berat. Ya, dan syukur adalah ibadah yang besar. Ya. Syukur adalah ibadah yang besar. Makanya Allah mengatakan fasykurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian itu beribadah kepada Allah. Ya. Bersyukur adalah suatu yang aziz, sangat berat. Ya. Wal maksud anahu subhanahu madaha khalilahu. Maksudnya adalah kata Ibnu Qayyim dalam ayat ini, Allah memuji khalilahu, kekasihnya Ibrahim, bi arba'i sifatin, dengan empat sifat, kulluha tarja ilal ilm wal amal. Semuanya kembali kepada ilmu dan amal. Bimuji biha, dan segala konsekuensinya, wa ta'limihi wa nasyrih, mengajarkan dan menyebarkannya. Fa'adal kamalu kulluhu, maka kesempurnaan itu semuanya kembali kepada ilal ilmi wal amal, kepada ilmu dan amal. Ya. Bimuji bihi, dengan segala konsekuensinya, wa da'watil khalqi ilaihi, dan mendakwahkannya, ya, mendakwahkan ilmu tersebut. Ya. Nah, dan kalau kita mau tarik benang merah, ya, dengan bab sebelumnya persis, ya, bahwa ikrar la ilaha illallah, ya, tayyib, bahwa na'am miftahul jannah la ilaha illallah, labud minal asnan, ya, harus kunci, ya, untuk bisa membukanya, kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, ya, la budda min al-asnan. Fa in ji'ta bil asnan tuftah lak wa ilam ta'ti bil asnan lam yuftah lak. Kalau engkau datang la ilaha illallah membawa kuncinya dan gerigi-geriginya, maka akan dibuka. Gerigi-gerigi itu adalah apa? Syarat-syaratnya. Ya, sehingga la ilaha illallah membutuhkan syarat. Ya, itulah gerigi-geriginya. Ya, kalau kita datang mati tidak membawa gerigi-geriginya, hanya kalimat la ilaha illallah, maka lam tuftah lak, tidak akan dibuka, kata beliau. Ya, sehingga kalau kita memahami gerigi-gerigi itu, yaitu pun syarat-syarat la ilaha illallah, itu persis bagaimana apa yang disebutkan dalam ayat ini. Berikut penjelasan para ulama secara khusus apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam miftah dari sa'adah yang barusan kita bacakan, yaitu mengilmui la ilaha illallah, ya, meyakininya, ya, dengan kejujuran, ya, ikhlas, kemudian inqiyad wal qabul, menerima segala konsekuensinya, ya, dengan penuh kecintaan al-mahabbah, dan mengkufuri segala sembahan selain Allah. Ya. Nah, itu kembali kepada apa? Ilmu dan mengamalkannya. Ya. Kemudian qala fi qiratil uyun. Ya, atau kita baca kesempatan yang datang. Wallahu a'lam bishawab.